Boleh yang sebelah kiri ke juragan bawang ya. Oke. Yuk mau gak nyupan apa? Semangat lagi, mana suaranya semuanya, yuk. Special buat Mas Uri. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Semuanya tuh.